السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد, saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita dengarkan bersama di antara kiat seorang menjaga keharmonisan rumah tangganya, hendaknya seorang laki-laki atau suami sebagai pimpinan rumah tangga betul-betul mencermati, memperhatikan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Dia harus memiliki akal yang cemerlang atau cerdas di dalam memimpin. Dia tidak boleh bodoh atau bermasa bodoh. Dan dia harus dewasa dengan kedewasaan yang matang. Dia tidak boleh kekanak-kanakan atau bahkan tidak memiliki pendirian. Karena tanggung jawab ketika dia berakad di atas akad Allah, maka dia artinya telah meletakkan tanggung jawab orang yang dipimpinnya ketika itu di pundaknya. Yaitu istrinya. Maka tidak boleh dia bermasa bodoh dengan kepemimpinannya, dan tidak boleh dia tidak mengerti bagaimana memimpin dengan sifat kekanak-kanakan atau bahkan dia sama sekali tidak layak sebagai pemimpin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, karenanya makna qawamah disebutkan oleh para ulama tafwidun lizzawj bi ayyakuma bima yasluhu au yuslihu sya'na zawjatahu. Makna qawam atau qiwam dalam ayat innar rijal qawwamuna 'alan nisa atau arjalu qawwamun, maknanya laki-laki yang diserahkan urusan untuk memimpin sehingga dia bisa menegakkan apa yang pantas, apa yang layak terhadap siapa yang dipimpin atau dia menegakkan apa yang dipandang layak berkaitan dengan keadaan dan keberadaan istrinya, sya'na zaujatihi. Itu namanya pemimpin. Dia bisa melihat ini layak buat istri, ini enggak layak buat istri, ini yang harus dikerjakan, ini tidak. Itu pemimpin. Kalau ada orang mau nikah lantas dia tidak bisa melihat sisi yang layak atau tidak, ini tidak boleh atau enggak, ini boleh atau tidak, maka dia jangan jadi pemimpin. Niscaya kerusakan yang akan timbul karena dia memaksakan diri itu lebih besar nantinya. Wal-iyabu-illah. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi diserahkannya urusan kepada laki-laki untuk melihat mana yang layak, mana yang pantas terhadap urusan istrinya. Bisya'ni zaujatih. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena kapan dia tidak mengerti dan bermata bodoh, berarti dia telah melakukan khianat dalam kepemimpinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang yang dikatakan dia semestinya pemimpin diberikan tanggung jawab terhadap apa yang semestinya dia pimpin, lantas dia mati dalam keadaan dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin, maka artinya dia ghasun, dia melakukan khianat dan penipuan terhadap siapa yang dia pimpin. Dan nantinya Allah tabaraka wa ta'ala mengharamkan dia surganya. Maka anda atau kita semua sebagai pemimpin, sebagai suami terhadap orang yang kita pimpin, istri dan keluarga kita, di pundak kita ada tanggung jawab. Jangan bermasa bodoh. Jangan tidak memikirkan dan tidak mau tahu siapa yang dipimpinnya. Allah ancam kita dengan haramallahu alaihi jannah. Dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah haramkan baginya surga Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dia khianat. Maka dari sini kita dibimbing semua, tentunya sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang suami, melihat urusan istri atau keluarga kita dengan cermat. Tentunya tidak lepas dalam hal ini kita dibimbing oleh syariat. Sekali lagi, tidak lepas dalam masalah ini kita dibimbing oleh syariat. Sehingga tadi kita kedepankan, bukanlah orang memandang membahagiakan istri atau membahagiakan keluarga, mengatakan bahwa keluarga itu bisa harmonis dengan menyiapkan segala macam peralatan yang dibutuhkan di dalam rumah tangga itu, dari perkakas, dari perabot, dari alat-alat teknologi yang ada sekarang ini, atau menyimpankan dan menumpukkan harta bagi keluarga supaya mereka nantinya tidak kelaparan tujuh turunan. Bukan. Tetapi bagaimana dia bisa membawa istrinya kepada surga Allah? Gimana dia membawa keluarganya kepada keamanan dari azab Allah? Gimana dia membawa istri dan keluarganya atau anaknya di kehidupan dunia ini menjadi baik, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang itu tidak bisa dibeli dengan harta. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus lihat dengan teliti dan cermat. Sehingga kalau misalnya ada suatu peralatan yang dengan peralatan ini nantinya kalau kita berikan kepadanya, dia tentu senang karena telah dipenuhi kebutuhannya, baik dari yang primer ataupun sekunder. Tetapi dengan peralatan tersebut bisa mengantarkan dia pada kebinasaan, bisa membawa dia kepada suatu perkara-perkara yang negatif, maka pada saat itu kita harus bijaksana. Dan kita dituntut untuk mengikuti firman Allah ini, "Qu anfusakum wa ahlikumun nar." Jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Jangan kita yang membawa mereka kepada bakaran api neraka. Dengan peralatan tersebut, sebagaimana kita berada di zaman yang modern ini, di zaman yang serba peralatan itu, yang dulu tidak sampai ke bayangan kita peralatan itu ada. Sekarang ada peralatan tersebut, bahkan sebagai suatu peralatan yang membuat gengsi seseorang dari sisi strata, karena dia punya alat ini, dia dipandang dari orang yang kelas atas atau kelas orang menengah ke atas. Lantas kita melihat dari sisi gengsi, menyediakan, ternyata itu membawa kepada kebinasaan, maka tanggung jawabnya akan datang kepada Anda. Anda dulu yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan itu Anda yang bawa ke dalam rumah Anda. Dan kerusakan itu Anda yang menawarkan kepada keluarga Anda. Sehingga kita mesti cermat di dalam berpikir, ini layak bisa jadi maslahat atau jadi mudharat bagi keluarga kita. Karena kapan itu sudah sebagai suatu mudharat, maka kaidah agama mengajarkan kepada kita, dar'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Ketika kerusakan yang datang itu betul-betul datang, nampak, maka pada waktu itu kita jangan memikirkan maslahat. Karena pada waktu itu kita mesti menolak kemudharatan yang ada. Salamatul qalbi la tu'adiluha syai'. Salamatul qulub atau qalb la tu'adiluha syai'. Selamatnya hati seseorang itu tidak ada yang dapat menggantikannya dengan sesuatu pun. Tidak ada yang bisa menggantikannya dengan sesuatu pun. Kalau selamatnya hati seseorang itu diganti, maka celaka dia. Ini keselamatan hati, apalagi sudah menimpa jasadnya. Jadi kita pikirkan ini maslahat atau enggak. Kalau tidak bisa memikirkan, jangan jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin. Anda la tasluh kamu atau kita atau anda tidak pantas jadi pemimpin. Tidak bisa memikirkan mana maslahat, mana mudarat kamu jadi pemimpin. Mungkin muncul pertanyaannya, saya kan masih belum bisa memikirkan ke arah sana. Maka anda kalau tidak bisa memikirkan ke arah sana, bertanya. Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang paham, yang mengerti ini maslahat atau enggak. Sambil engkau mengumumkakan, ini kalau diberikan demikian dan demikian, kalau tidak demikian dan demikian. Sehingga keinginan anda untuk membuat rumah tangga itu harmonis bisa tercipta. Tetapi kalau kita sekedar mengikuti dan mengikuti tanpa bisa mempertimbangkan, akan mencelakakan. Karena kita mencelakakan orang yang dipimpin, kita diancam oleh Allah. Haramallahu alaihi jannah. Dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah kita dengarkan. Ma min ra'iyah au ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan. Siapa saja dari kalangan hamba Allah yang telah diberikan kepadanya tugas tanggung jawab kepemimpinan, dia punya sekarang orang yang dipimpin. Lantas dia meninggal dalam keadaan dia tidak peduli, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi. Dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat terhadap orang yang dipimpinnya tersebut karena dia tidak mau tahu, dia bermasa bodoh. Maka illa haramallahu alaihi aljannah, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian. Dan tadi telah kita katakan, istri juga hendaknya membantu sang suami. Setia bersama suami. Setia dalam arti kata mengikuti apa yang suaminya jalani dari kebaikan. Mendukungnya, mensupportnya. Mendoakannya dengan kebaikan. Apa yang suaminya larang dalam rangka perbaikan kehidupannya. Urusan-urusan dia di dalam kehidupannya. Maka dia ridhoi, dia dukung. Janganlah kita atau janganlah anda sebagai istri, tetapi malahan menyeret dan membawa suami anda kepada kebinasaan yang anda harapkan kehidupan rumah tangga itu harmonis dengannya, akhirnya jadi berantakan. Maka dituntut kepada sang istri untuk sepenuhnya mendukung, meridhai. Selama itu kebaikan. Saya tidak jadi membelikan kamu ini karena saya memandang adanya ini. Dan ini berbahaya bagimu. Saya ini cinta kepadamu. Maka sang istri mengatakan, saya juga cinta kepadamu wahai suamiku. Saya mendengarkanmu. Sam'an wa ta'atan wa anta amiri. Wa anta ra'iyati. Naam. Wa anta ra'in. Saya dengarkan, saya patuhi. Dan apa yang kamu pandang, laksanakan karena engkau adalah pimpinanku. Kalau dalam bahasa yang lain, engkau adalah nahkodaku. Engkau yang berkuasa membimbing bahtera atau perahu ini mau kemana? menuju tepian keselamatan. Jangan kita mengatakan tidak, taruhnya haluan itu lari ke sini. Sementara nakoda mengatakan ini batu karang di depan. Batu karang, kalau tabrak ini perahu kita hancur. Tidak apa-apa, kita mati berdua tidak ada masalah. Itu namanya mati konyol. Maka pada saat tersebut, suami jangan mengikuti. La tulqu aydiyakum ila tuhluka. Wa la taqtulun anfusakum. Innallaha bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian. Jangan membunuh jiwa kalian. Dengan menghancurkan masa depan kalian. Jangan. Tentunya ini sebab. Di antara sebab. Atau di antara kiat kita menjaga hubungan rumah tangga kita itu harmonis. Bagus. Langgeng. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya yang juga diantara sebab, diantara kiat dalam keharmonisan berumah tangga itu, hendaknya ada cinta yang tulus. Kasih yang tulus, tentunya dari suami terhadap istrinya, demikian pula dari istri terhadap suaminya. Cinta seorang suami dan cinta seorang istri kepada masing-masing pihak. Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya. Adalah apa yang diperintahkan oleh agama ini. Diperintahkan dengan kitab dan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan dari kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, atau dari tanda-tanda ayat-ayat Allah, Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ciptakan suami dan istri agar keduanya saling merasakan nyaman dan sejahtera, tentram, dan menjadikan di antara mereka berdua saling kasih mengasihi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di sini kalaupun tidak diperintahkan dengan kalimat perintah, namun ini adalah pengkhabaran yang bermakna perintah, bahwa semestinya seorang suami dan istri itu saling cinta mencintai. Tentunya cinta yang tulus, bukan cinta karena sesuatu. Saya cinta karena dia memiliki sesuatu, karena dia memiliki demikian dan demikian. Ketika dia tidak memiliki demikian, hilang yang namanya cinta itu. Tapi cinta yang tulus dibangun dikarenakan agama yang memerintahkannya. Agama yang memerintahkannya. Kalaupun dia sebelumnya sebelum berkehidupan, berumah tangga, dia belum saling mengenal satu dengan yang lain. Dia tidak mengenal siapa si A yang menjadi calon suaminya dan siapa si B yang menjadi calon istrinya. Tapi ketika telah diikat dengan ikatan pernikahan, maka pada saat itu dia menyerahkan cintanya kepada pasangan hidupnya tersebut dengan keikhlasan atau dengan ketulusan. Yang dia berharap, dia nantinya bisa bersama-sama berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kehidupan berumah tangga, apabila diinginkan keharmonisannya, harusnya dan semestinya ada cinta. Tidak boleh lenyap yang namanya kehidupan percintaan di dalam rumah tangga. Karena kehidupan rumah tangga yang tidak dihiasi dengan percintaan tidak akan jalan dengan harmonis. Tidak akan jalan dengan harmonis. Mungkin kita dulu pernah hidup dengan hidup jahiliyah, yaitu belum mengenal Islam dengan benar dan sebaik-baiknya. Kita melihat kehidupan di sana ada dua insan yang saling berkasih sayang dengan kehidupan percintaan. Lantas kita berharap kita juga bisa menjalani yang demikian. Tetapi kemudian datang Islam membimbing kita dengan bimbingan yang benar, atau kemudian kita mengenal Islam yang kemudian membimbing kita, maka Islam datang tidak menghapus yang namanya percintaan di antara dua belah pihak yang saling berkasih, tapi dibimbing dengan bimbingan yang benar, yaitu percintaan yang terjalin antara laki-laki dan istri dalam kehidupan pernikahannya. Jangan sebaliknya, ketika jahiliyah dia bisa bercinta, ketika dia berislam dia tidak bisa saling bercinta. Tadi kita telah dengarkan khairukum khairukum fil jahiliyah idza faqihu. Kalau dulu kalian di masa jahiliyahnya bisa melihat sesuatu dengan baik dan benar, itu terpandang baik, maka tentunya ketika kalian berislam, mendapatkan hidayah, juga bisa mempertimbangkan dengan pertimbangan yang baik, itu lebih baik lagi tentunya. Itu lebih baik lagi tentunya. Seorang yang melihat bahwasanya yang terjalin dari cinta kasih di luar pernikahan, yang tentunya ini diharamkan bagi laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, lantas dia mendapatkan masa di mana dia dibolehkan untuk bercinta ketika telah menjalani usia atau masa pernikahannya, maka dia serahkan seharusnya upaya dan usahanya di dalam bercinta antara suami dan istri. Jangan dia gambarkan kehidupan beragama melarang percintaan tersebut. Sementara tadi telah kita dengarkan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma. Kita sudah dengarkan ayat ini. Lantas kita tahan yang namanya kehidupan percintaan kita dengan sang istri. Istri menahan kehidupan percintaannya dengan sang suami. Ini tentunya salah di dalam menempatkan. Bahkan yang dituntut kepada kita agar kita bisa bertambah cinta dan memberikan kecintaan tersebut kepada istri atau suami kita. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau terhadap istri beliau Aisyah dan yang lainnya tentunya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana kehidupan yang indah dan bagaimana kehidupan percintaan yang indah yang mesra. Yang dalam satu riwayat beliau mengajak untuk berlomba dengan istrinya dalam keadaan usia beliau berapa? Usia beliau bukan usia pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan pemuda. Beliau diangkat sebagai nabi dan rasul usianya berapa? Dan beliau menikahi Aisyah usianya berapa? 50-an lebih. Karena beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam usia yang kita ketahui bersama 63 tahun. Beliau dalam usia istilahnya senja, tetapi beliau mencontohkan kita bagaimana beliau berkasih sayang dengan sang istri, bercinta kasih dengan sang istri, mengajak untuk kejar-kejaran, lomba lari. Ayo, sekarang kita lomba lari. Bukan lomba lari untuk dapat apa? Piala. Kalau kita nanti seriusnya kalau ada piala. Kalau dengan itu, oh, masa kita orang tua lari-larian. Mbak, biasanya begitu. Ibu ini sudah tua. Malu. Bahkan seharusnya di usia senja itu harus dijaga percintaan tersebut. Karena rentan terjadi perpecahan. Ketersinggungan itu sering muncul terjadi. Rasulullah contoh kita. Lantas beliau berusaha untuk menunjukkan kecintaan kepada sang istri. Dalam sebuah safar yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam, di dalam perjalanan tersebut beliau membawa beberapa istri beliau termasuk Aisyah dan Hafsah. Ketika Aisyah sekedup daripada tempat tumpangan di hewan kendaraan itu, diisi oleh Aisyah, beliau mendekati kendaraan tersebut. Tetapi kemudian diketahui dengan istri yang lain. Maka digantilah Aisyah dengan yang lainnya. Dan pada waktu itu Rasulullah mengira Aisyah di dalam. Ternyata bukan. Tetapi beliau tidak menunjukkan kebenciannya. Dalam kisah ini kita ambil pelajaran bahwa beliau sangat mengasihi mereka semua para istri-istrinya. Mencintai. Dan sampai beliau melakukan apa yang telah kita dengarkan tadi. Mendekati istri-istrinya. Dengan penuh kasih. Untuk membuktikan bahwa beliau cinta kepada mereka. Pelajaran yang lain banyak. Sehingga dididik kita untuk menyerahkan urusan cinta atau menyerahkan cinta kita kepada tempat yang benar. Tentunya menyerahkan cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka yang pantas untuk dicintai, dan termasuk di antaranya istri-istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Memberikan cinta kepada mereka adalah ibadah. Sebagaimana mereka memberikan cinta kepada kita juga ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita mencintai mereka. Menyayangi mereka. Demikian yang mesti kita ketahui di antara kiat seorang menjaga keharmonisan rumah tangganya. Apa yang mendatangkan cinta, kerjakanlah. Kalau hanya sekedar sebuah pena. Kok sebuah pena? Kamu tahu istrimu suka menulis? Atau kamu tahu istrimu mungkin menulis sesuatu nantinya? Kamu atau kita atau Anda bisa membelikan sebuah pena. Pena yang harganya tidak seberapa. Tetapi ketika kita memberikan kepada istri dan istri menerimanya, ini pena untuk apa, Kang? Atau Mas? Atau Kak? Atau Pak? Kita katakan untuk kamu. Saya belikan khusus untuk kamu karena saya lihat membutuhkan. Kita tidak membicarakan dengan apa yang kita tidak ketahui di hati. Tetapi kita bisa melihat apa gambaran hatinya dengan wajahnya. Tentunya dia akan senang. Hanya sebentuk hadiah pulpen. Misal. Dan banyak yang bisa kita hadiahkan kepada sang istri sebagai tanda bahwa kita cinta kepadanya. Dan tidak dilarang kita mengatakan cinta kepadanya. Siapa yang melarang? Bahkan kita diperintahkan untuk mengatakan saya cinta kepadamu, Dek. Saya sayang kepadamu. Kalau orang awamun nas bisa melakukan percintaan yang itu tidak dibimbing oleh syariat, karena mereka adalah orang yang tidak dibenarkan bercinta dengan hubungan yang tidak diikat pernikahan, maka tentunya orang yang menikah lebih-lebih lagi untuk bisa melakukannya. Seorang yang mencintai pasti akan mengikuti yang dicintai. Itu sudah menjadi kaidah. Orang yang mencintai akan mengikuti yang dicintai. Kalau dia mencintai kamu sebagai seorang suami, atau kalau dia istri mencintai Anda sebagai seorang suami, sementara Anda menginginkan kebaikan kepadanya, maka beruntunglah Anda karena dia akan mengikuti kebaikanmu. Dan kalau seandainya dia mengikuti kejelekanmu, maka celaka. Maka celaka. Tapi yang kita inginkan dia mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan yang dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Tentunya ketika dia mencintai kita. Demikian saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Serahkan apa? Berikanlah kecintaan antara satu dengan yang lainnya, atau berikanlah kecintaan kepada istri, dan berikanlah seorang istri berikanlah kecintaannya kepada suaminya. Kemudian Seorang yang beruntung apabila mendapati istrinya adalah istri yang saleh atau salihah. Karena mar'atus salihah khairu mata'id dunya. Al-mar'atus salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan yang ada padanya. Dan sebaik-baik perhiasan daripada dunia itu adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah merupakan perhiasan bagi sang suami yang dia berhias di kehidupan dunianya. Dan mendapatkan wanita yang salihah tentunya dari muamalah yang baik dari suami, pergaulan yang baik dari suami. Asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah wanita dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ma'urifa khairuha, ma'urifa khairuhu. Ma'ruf apa yang diketahui kebaikannya dari sisi syariat. Sehingga di antara yang menyebabkan rumah tangga itu harmonis, bagaimana seorang istri menjadi seorang wanita yang salihah. Salihah. Tanpa padanya kebaikan agamanya. Tapi ingat, wanita yang soleh ini bisa sepenuhnya kita dapati kembali lagi kepada sang suaminya. Kembali lagi kepada suaminya. Istrinya dihatu untuk beribadah. Istrinya dihatu untuk beramal saleh. Dulu ada pengemis datang ke rumah Aisyah, yang Aisyah tidak memiliki apa-apa kecuali satu buah kurma radhiyallahu taala anha. Lantas karena melihat pengemis tersebut ditemani dengan dua orang anaknya dari anak wanita yang kecil, anak perempuan yang kecil, maka Aisyah pun mengambil yang tersisa dari satu kurma dan kemudian diberikan kepada sang ibu. Sang ibu pun lantas memotong kurma menjadi dua belah. Yang satunya untuk anak yang satunya dan yang satunya untuk anak yang lainnya. Lantas Aisyah takjub melihatnya. Aisyah pun menyatakan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun lantas membimbing istrinya yang salihah ini bahwa Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada kecintaan seorang ibu kepada dua anak tersebut. Di mana Allah tentunya menjauhkan azabnya dari hamba-hambanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, lihat bimbingan Rasulullah tidak menegur kenapa diberikan, tetapi bahkan istrinya dihatung dan diberikan ilmu yang benar tentang bagaimana seharusnya cinta itu. Sampai Allah memiliki cinta yang melebihi daripada cinta hamba. seperti ini, tentunya Aisyah mendapat bimbingan. Amalannya benar dan bahkan diridhoi oleh suaminya. Istri menjadi salihah karena suaminya. Dan ketika dia salihah, maka menjadi baiklah kehidupan dunianya. Khairu mata'iha. Sebaik-baik perhiasan dunia, istri yang salihah. Maka bimbinglah mereka. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, suami sebagai kiwam atau kawam, bimbinglah sang istri. Dan istri diajarkan kepadanya apa-apa yang membawa dia kepada kesalihan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita bermasa bodoh dengan istri kita. Jangankan bimbingan agama, bimbingan yang itu sifatnya duniawi, terkadang kita bermasa bodoh. Maka ketahuilah, ini bukan sifatnya pemimpin sebagaimana kita tekankan. Tidak boleh. Kita harus bisa mengarahkan sang istri, terutama dalam urusan agamanya. Agamanya yang naqisud din wa aqlin. Agamanya wanita ini yang kurang dan akalnya yang kurang. Kita harus bisa membimbing mereka. Kata Rasulullah, wanita itu naqisud din wa aqlin. Wanita itu kurang agamanya. Wanita itu kurang akalnya. Maka kita harus menyempurnakan dan membimbing mereka. Bimbinglah mereka supaya mereka menjadi wanita salihah, yang ini akan menyebabkan rangkaian keharmonisan rumah tangga kita. Kalau wanita tidak salihah, maka bagaimana rumah tangga itu bisa harmonis kira-kira? Maka bagaimana rumah tangga itu bisa baik? Dan saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, wanita salihah, wanita yang sepenuhnya menjalankan agama dan selalu membuka hatinya dengan keterangan-keterangan yang baik, selalu mau patuh dengan apa yang diarahkan oleh suaminya sebagai pimpinannya, itulah wanita yang salih, atau wanita yang salihah. Sebelum setan mendahului kalian di dalam menggoda istrimu, di dalam mengambil alih kepemimpinanmu, maka tahanlah dan tutuplah pintu setan tersebut. Tahan dan tutuplah pintu setan tersebut. Jadilah kamu sebagai pembimbingnya. Jadilah kita semua sebagai pembimbingnya. Pembimbing mereka ke arah yang benar, ke arah yang baik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sebab keharmonisan di dalam rumah tangga itu, agar suami dan istri sama-sama mereka memperhadapkan kepada satu dengan yang lainnya apa-apa yang sedap untuk dipandang dan dilihat. Karena kecintaan dan bertambahnya kasih sayang dengan mazhar thayyib, dengan apa yang pantas dan apa yang baik dipandang mata. Seorang yang sudah berumah tangga tidak boleh baginya untuk bermata bodoh atau tidak mau tahu dengan penampilannya. Jangan dia katakan, saya kan sudah punya istri, buat apa lagi ganteng-gantengan, buat apa lagi naam indah-indahan. Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling indah. Bahkan beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Maka berhiaslah. Suami berhias di hadapan istrinya, istri berhias di hadapan suaminya. Yang ini juga mendatangkan kecintaan antara satu dengan yang lain. Dan tentunya akan menjalin keharmonisan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah beliau dalam keadaan beliau berwangi-wangian, dalam keadaan beliau merapikan busana beliau. Tujuannya untuk apa? Untuk bertemu dengan istrinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an. Beliau juga meminta untuk disisirkan rambutnya oleh Aisyah dalam rangka untuk berindah-indah. Tentunya bukan untuk siapa-siapa. Yang pertama kali adalah untuk penampilan di hadapan istrinya. Demikian pula istrinya, ibu-ibu kita kaum mukminin, istri beliau juga berindah-indah di hadapan Rasulullah. Ini juga yang diamalkan oleh as-salaf. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, inni uhibbu an atazayyan lil mar'a kama uhibbu an tatazayyan lil mar'atu. Aku ini senang, kata beliau al-imam sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, aku ini senang kalau aku berhias diri di hadapan istri-istriku. Sebagaimana juga mereka wanita-wanita itu senang apabila sebagaimana saya senang apabila mereka wanita-wanita tersebut, yaitu istri-istrinya, berhias diri di hadapanku. Sambil beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Bagi wanita itu, dia berhak mendapatkan apa yang dia memperhadapkannya kepada kita. Bagi wanita, dia berhak mendapatkan apa yang mereka memperhadapkannya kepada kita. Kalau mereka berhias diri ketika kita belum pulang safar, mereka hias diri naam untuk nanti kedatangan kita pada waktu safar. Atau mereka ketika kita lagi keluar rumah, mungkin keluar ada urusan, sebentar lagi kembali, mereka juga berhias diri untuk menjumpai kita atau menerima kehadiran kita. Maka kita pun tentunya dituntut dengan keterangan tadi untuk berhias diri. Untuk berhias diri. Ini yang kita dapati dan diajarkan oleh as-salaf. Tadi telah kita dengarkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Karenanya jangan lupa untuk membaguskan penampilan kita di hadapan istri kita atau ketika bertemu dengan istri kita, niscaya kamu akan mendapatkan apa yang lebih baik dari mereka para wanita ketika kalian mencontohkannya. Dan ketika demikian, maka tentunya akan terjalin kasih sayang, kehidupan yang romantis antara suami dan istri, dan harmonis. Dan harmonis. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Di akhir keterangan kita ini yang sebetulnya di sana ada beberapa yang lain. Sebagai titik tekan yang perlu kita tekankan juga di antara kiat-kiat menjaga keharmonisan rumah tangga yang ada. Tidak lepas-lepas dan tidak bosan-bosannya kita untuk terus memberikan arahan dan memberikan nasihat. Untuk terus-terus memberikan arahan dan memberikan nasihat. Karena agama ini dibangun di atas nasihat. Bimbingan dan nasihat perlu kita seriuskan. Terlebih di zaman yang kita hadapi atau yang kita dapati, yang kita hadapi, yang kita dapati sekarang ini. Berbagai macam bentuk kemungkaran, kerusakan ada di hadapan mata kita. Kalau kita melihat kemungkaran dan kerusakan, jangan melihat bahwa itu terhadap orang lain. Tetapi lihatlah apabila kemungkaran itu menimpa kita dan rumah tangga kita. Maka tantinya kita memberikan nasihat kepada mereka, orang-orang yang dibawa kepemimpinan kita. Karena kita adalah rijal, qawwamun. Arahkan, bimbing, nasihati mereka. Kerusakan yang ada tidak hanya kita cari, tidak dicari datang. Kerusakan yang ada tidak hanya yang kita cari, yang tidak kita cari datang. Misal di dalam rumah tangga kita, kita tidak keluar rumah, tetapi kita membawa kerusakan ke dalam rumah tanpa sengaja. Kita tidak menginginkan kerusakan itu, tapi tanpa sengaja kita masukkan. Semisal dengan peralatan-peralatan yang bisa berhubungan dengan dunia luar, dari peralatan komputer, tablet, handphone, televisi, tanpa terasa ini masuk ke dalam rumah kita dengan membawa kerusakan yang besar. Bahkan hampir setiap kita tidak bisa dipisahkan dengan handphonenya. Atau hampir setiap kita memiliki handphone, bahkan tidak satu, dua, tiga. Demikian juga dengan istri kita, demikian pula dengan anak-anak kita. Inilah yang banyak merusak keharmonisan rumah tangga tersebut. Inilah yang banyak merusak keharmonisan rumah tangga tersebut. Berapa banyak terjadinya perceraian gara-gara alat tersebut, karena alat tersebut ini menjadi fasilitas. Fasilitator kepada kerusakan. Perempuan yang tidak kenal laki-laki jadi kenal laki-laki, yang laki-laki yang tidak kenal perempuan jadi kenal perempuan. Jangankan diminta, tidak diminta. Tentunya dalam hal ini kita dibutuhkan untuk betul-betul mengarahkan dan membimbing. Luar biasa. Bukan hanya taraf yang bisa dilihat dengan audiovisual, tetapi bahkan dengan tulisan. Tiba-tiba ada yang mengirim tulisan kepada kita dengan tulisan fahisha. Tulisan yang keji dan jelek. Mengumbar syahwat, menawarkan syahwat. Maka kita mesti membimbing mereka. Jangan kita menjadi orang yang khianat terhadap mereka dengan tidak membimbing mereka. Yaitu orang-orang yang dibawa pimpinan kita. Dibawa kepemimpinan kita dari anak dan istri kita. Berapa banyak lagi yang dirusak dengan apa yang ada dari sosial media. Banyak sekali. Bahkan bukan hanya orang yang tidak kenal agama, orang yang kenal agama dirusak dengan media sosial yang seperti ini. Ini banyak merusak keharmonisan. Akhirnya istri tidak lagi percaya sepenuhnya dengan suami, suami tidak percaya lagi sepenuhnya dengan istri, dan akhirnya sama-sama ingin melakukan perpisahan. Perpisahan pun mereka pakai dalil, kan cerai boleh dalam agama, disyariatkan dalam agama. Perceraian aja pakai dalil oleh mereka. Padahal asas perceraiannya ini karena masing-masing membelot. Jadi kerusakannya didatangkan dengan dalil. Wallahul musta'an. Hati-hati saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jauhi apa-apa saja, ingatkan, bimbing keluarga kita dengan baik, dengan cermat, dengan bijaksana. Sampaikan kepada mereka kerusakan-kerusakan yang bakal terjadi atau sisi negatif yang bakal terjadi kalau ini dilakukan, supaya mereka mengerti dan paham. Jangan kita biarkan mereka menjadi santapan serigala, menjadi orang yang ditarik dan dipermainkan oleh setan, oleh iblis. Jangan. Arahkan mereka. Kalau kita menginginkan rumah tangga kita itu harmonis, jangan pula membiarkan istri-istri kita bekerja di luar rumah, menggantikan posisi kita sebagai suami. Kita merasa aman mereka kerja di luar rumah dalam keadaan kita sehat walafiat, sehat bugar, tidak ada masalah. Jadilah kita pemimpin. Kita yang bekerja, jangan mereka. Jangan merasa aman. Terlebih lagi banyak orang yang merasa aman, istrinya pulang larut malam sendirian sampai jam 2 malam, sampai jam berapa malam. Dia merasa aman. Ini adalah dayus yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak punya kecemburuan terhadap anak dan istrinya. Jangan diharapkan keharmonisan kalau istrinya sudah pulang larut malam seperti itu. Jangankan istri, anak kita. Anak kita. Laki-laki pulang larut malam, kita tanyakan, kemana kamu? Ini istri kita. Kita jangan membenarkan bahwa kan urusan kerja. Kerja di rumah. Kecuali kita memang dari orang yang mempunyai, orang yang tidak mempunyai kemampuan. Dalam arti kata lain kita cacat. Adanya uzur-uzur yang dibenarkan oleh syariat. Itu pun tetap kita membimbing mereka tidak sampai kerjanya sampai larut malam atau kerjanya sampai melampaui batas dengan apa yang dibimbing oleh syariat. Ini yang menyebabkan keluarga itu tidak harmonis. Jangan disangka ini harmonis. Tidak ada masalah kok, sama-sama aja, baik-baikan aja. Permasalahan di sini dia telah melanggar syariat. Dan Anda telah melanggar syariat membiarkannya. Tinggal tunggu waktu. Anda telah membuat bom waktu. Tinggal tunggu waktu meledaknya. Anda sendiri yang merakitnya. Tinggal menunggu meledaknya. Dan kalau meledak, janganlah menyesali karena Anda yang merakitnya. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang dijaga dan diistiqomahkan di atas agamanya. Menjadikan keluarga dan rumah tangga kita rumah tangga yang mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan kita orang-orang yang bisa menjadi pengayom di dalam rumah tangganya. Demikian pula menjadikan istri-istri kita istri yang salihah, yang menyejukkan mata kita dan hati kita, dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih, salih wa salihat, yang nantinya sangat memberikan manfaat dalam kehidupan akhirat kita. Dengan demikian, apa yang menjadi keterangan kita di sini dari kiat-kiat menjaga keharmonisan rumah tangga, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa saja yang perlu disiapkan oleh seorang kepala keluarga ketika dia hendak melaksanakan ta'adud atau poligami? Tentunya keterangan dari tadi pagi sampai sekarang itu semua yang harus disiapkan. Anda harus bisa memimpin rumah tangga yang pertama. Kalau Anda tidak bisa memimpin rumah tangga yang pertama, jangan coba-coba memimpin jadi rumah tangga yang kedua. Yang pertama enggak bisa, bagaimana yang kedua? Anda akan menjadi pengkhianat dua kali. Dan Anda akan diancam dengan azab dua kali oleh Allah. Jadi, jadilah pemimpin yang mengerti kadar dirinya. Kehidupan atau nikah, ta'adud atau poligami adalah perkara yang dibolehkan dan bahkan disunnahkan di dalam syariat Islam. Tetapi ketika seorang mampu untuk menegakkannya. Bukan kepada orang yang tidak mampu. Dan saya tidak mengatakan diri saya mampu. Tetapi kepada siapa saja yang mampu. Maka tegakkanlah. Kalau Anda mampu, sebagaimana sudah dikatakan tadi, adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam dan bahkan disunnahkan. Cuman Anda harus mengerti, mampu dan tidaknya Anda, Anda harus pahami diri Anda. Karena tadi telah kita katakan, membujang aja ada masalah. Keluar setelah istri ada masalah. Tentunya dengan dua istri lebih banyak masalah. Tiga istri lebih banyak lagi. Empat istri lebih banyak lagi. Jangan Anda berharap empat istri itu tidak ada masalah. Salah. Karena setiap istri punya masalah masing-masing. Sehingga wallahu a'lam bishawab, bijaksanalah di dalam berjalan melihat mana yang layak untuk Anda dan mampu Anda lakukan. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Demikian. Jadi tadi apa yang menjadi keterangan kita, kalau memang sudah bisa dilakukan, walhamdulillah Anda memang orangnya untuk bisa melakukan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kehidupan poligami sekedar hanya untuk mementingkan bahwa Anda ini ingin memenuhi syahwatnya. Tidak diragukan bahwa kehidupan poligami untuk meredup syahwat seseorang. Tetapi tidak hanya kehidupan itu yang akan dijalani, ada kehidupan yang setelahnya. Ada kehidupan yang setelahnya, banyak masalah yang akan dihadapinya. Kalau kita sudah siap, maka bagus. Itu lebih baik Anda lakukan. Yaitu lebih baik kita melangsungkan kehidupan berpoligami. Karena tadi telah kita dengarkan itu adalah sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih lagi dari beberapa kehidupan yang kita dapatkan dari beberapa saudara kita, kita boleh mengatakan tidak menjadi contoh yang baik. Dan ini mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Yaitu didengarkannya hal-hal yang menodai agama. Maka kehidupan poligami yang seharusnya kita mendakwakan agama dari orang-orang, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menodainya. Jangan kita menjadi orang yang juga ikut menodainya. Tapi lakukanlah dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab, dan sadar ini adalah agama yang orang nantinya, kalau saya melakukannya, orang nantinya atau manusia nantinya tertarik dan menjadikan bahan buah bibir yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Bagaimana kiat-kiat menundukkan pandangan dari fitnah wanita yang mengumbar aurat sehingga bisa melunturkan cinta kepada istri kita? Tundukkan pandangan Anda. Jangan mengumbar pandangan Anda. Tundukkan. Kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Untuk menundukkan pandangan, perintah yang wajib. Di saat fitnah datang melanda seperti ini, ada wanita yang apa? Ada wanita yang mengumbar auratnya di hadapan mata kita. Wajib bagi kita untuk menundukkannya. Jangan, sudah, apa boleh buat? Apa boleh buat, tidak turun-turun pandangannya. Musibah. Tundukkan pandangan. Dan camkan dalam hatimu, istrimu lebih mulia dan lebih cantik. Apa yang kamu lihat itu hanyalah perhiasan syaitan yang dihiasi matamu di hadapannya. Kalau kamu dengan dia, kamu akan kecewa. Tetapi apa yang kamu dapati pada istrimu itu yang lebih utama, lebih halal, lebih baik. Allah telah menggabung dan mengikat kalian dengan tali ikatan suami istri. Itu adalah ikatan yang mulia, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan kamu dengan istrimu, dengan ikatan tersebut. Cuma demikian tabiat manusia. Tabiat manusia itu dia condong kepada kejelekan. Innan nafsa awwa'am apa? Ammaratu bisu. Condong kepada kejelekan. Maka tundukkan pandanganmu, yakini apa yang ada pada istrimu itu lebih baik, lebih utama. Apa yang ada di hadapanmu itu adalah perhiasannya syaitan yang dihias-hias di pandangan matamu. Makanya kita di zaman fitnah seperti ini memang pertama banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya lebih banyak menundukkan pandangan mata. Allahul Musta'an. Itu pun kita sudah menundukkan, terkadang nah, setan datang dengan tundukan mata kita ini, datang untuk memperlihatkan kepada kita. Itu sudah tunduk. Gimana kalau tidak tunduk? Wallahu a'lam bishawab. Lantas di sini dikatakan bisa melunturkan cinta kepada istri. Jangan karena hanya pandangan tersebut menghancurkan masa depanmu. Istrimu kalau betul-betul dia salihah, menjadi wanita yang paling cantik, melebihi bidadari nantinya di surga nanti, yang akan menemanimu. Kalau kamu lepaskan dia lantas karena wanita yang kamu lihat tadi menawarkan auratnya tersebut, ternyata orang yang menawarkan auratnya ini sudah dijamah orang banyak. Kamu dapat dia, kamu dapat setan dari kalangan ins, kamu lepas wanita yang dia itu adalah calon bidadari di surga, melebihi bidadari surga nantinya. Anda mengganti apa yang mahal dengan apa yang tidak punya harga. 6. Wallahu musta'an. Apakah boleh wanita meminta cerai kepada suaminya dalam keadaan suaminya itu mandul? Tentunya kalau dia menginginkan untuk mendapatkan keutamaan, dia bisa bersama. Tapi kalau dia menginginkan untuk menginginkan adanya generasi atau anak dari dirinya, dia bisa menawarkan perpisahan kepada suaminya. Dan tentunya pula kita bisa memberikan kelapangan kepada wanita tersebut. Karena tentunya penyakit tersebut akan membuat seorang terbebani karenanya. Kita berharap kita juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Suaminya di awal perjalanan dia adalah seorang yang lurus, kemudian di dalam tengah-tengah perjalanan berumah tangga suaminya menyimpang dari jalan yang lurus, maka apakah boleh bagi dia untuk berpisah dengan suaminya? Tentunya bagi wanita ini, untuk menasihati sebisa mungkin kepada suaminya dan bersabar terhadap suaminya, terkecuali suaminya membawa dia kepada penyimpangan jalan pula. Jadi bawa kepada penyimpangan jalan, dipaksa untuk menyimpang jalannya, maka bagi dia untuk meminta perceraian kalau memang dia mendapatkan keadaan pemaksaan dan keadaan yang membolimi dia. Tetapi kalau tidak, dia bersabar sambil menasihati suaminya. Dia bersabar sambil menasihati suaminya, sebagaimana kita dapati dari wanita-wanita salihat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Doakan nasihati dengan cara yang baik. Hati manusia yang memilikinya dan memegangnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa meminta kepada Allah. Minta kepada saat-saat ijabah. Doa dikabulkan agar mereka diterima, agar mereka menjadi wanita apa? Agar mereka menjadi suami yang lurus, kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Allah musta'an. Bagaimana hukum istri masih tetap kerja di perusahaan sementara suami tidak bekerja, hanya taklim dan daurah saja? Ini tidak benar ya ikhwan. Anda bukan qawwam kalau begitu. Berarti yang qawwam nantinya perempuan. Dan tidak dibolehkan perempuan jadi qawwam. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan Anda ini akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dinilai dari ngaji dan daurah yang kita lakukan dan kita kerjakan kalau kita tidak mengamalkannya. Apa hasil amalan Anda dari ngaji dan daurah? Apakah dari amal hasil ilmu dari ngaji dan daurah tersebut membolehkan Anda membiarkan istri Anda kerja di perusahaan lantas Anda tidak memenuhi kebutuhan nafkah hidupnya? Apakah ini hasil dari pengajian dan daurah? Tentunya tidak. Sehingga orang yang seperti ini tidak bisa mengamalkan amalan dengan benar. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada contoh dari salaf yang membenarkan perbuatan kita. Tidak ada contoh dari orang-orang saleh yang membenarkan perbuatan kita. Bahkan yang ada dari orang-orang saleh, mereka cemburu terhadap istri-istri mereka. Cemburu menjaga, menaungi, mengayomi istri mereka. Sehingga janganlah Anda menjadi gharib dengan apa, janganlah Anda menjadi syadz dengan keberadaan Anda. Walaupun Anda ngaji, walaupun Anda daurah, tetapi Anda masih membiarkan istri bekerja sementara Anda sehat wal afiat, segar bugar, tidak ada masalah, tidak kerja, sekedar menerima penghasilan dari istri, Anda zalim. Zalim. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, Anda akan dituntut nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda diancam oleh Allah tidak akan dimasukkan surga. Anda tidak menjalankan sifat kepemimpinan sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana yang dibimbingkan oleh agama. Wallahu a'lam bishawab. Perempuan kurang agamanya, kurang akal pikirannya. Karena kurang agamanya, di tempat pekerjaannya dia bisa ketemu dengan laki-laki lain, dia bisa akhirnya terpengaruh dengan laki-laki lain, dia berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, akan mematikan nanti dia, waliyadzubillah, dia rusak gara-gara Anda. Wallahu a'lam bishawab. Apabila seorang istri tidak pernah melakukan tugasnya menuntut gaji suami, harus sekian. Pernah juga melakukan perselingkuhan dan istri pun berulang kali meminta cerai. Maka bagaimana nasihatnya? Suami tersebut bukan tidak mau menceraikan, tetapi suami tersebut memikirkan masa depan anaknya. Haruskah suami ini menceraikan istrinya atau mempertahankan rumah tangganya? Mengetahui sang istri tidak pernah taat kepada suami dan tidak pernah melakukan tugas rumah tangga. Hal ini terjadi kurang lebih 5 tahun sudah. Jadi seorang istri tidak pernah melakukan tugasnya. Tidak pernah melakukan tugasnya. Menuntut gaji suami harusnya sekian. Pernah juga melakukan perselingkuhan. Tentunya yang pertama, dia dinasihati dengan nasihat yang baik. Kemudian setelah melalui tahap proses nasihat dan dia masih tetap melakukan perbuatannya seperti itu, maka pada waktu itu demi melihat masa depan anak-anak yang Anda salah dalam melihatnya. Kalau Anda membiarkan seperti itu, sementara istri sering berselingkuh dikatakan, juga pernah melakukan perselingkuhan, juga dia tidak patuh kepada suaminya. Kalau dia sering demikian, itu akan menjadi contoh kepada anak-anaknya. Menjadi contoh kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya menjadi mendapat contoh yang jelek. Sementara Anda sibuk dengan kerjaan, maka tolonglah anak-anak Anda dengan mendidiknya dengan baik. Dan setelah istri dinasihati dengan baik, juga tetap seperti itu, maka tentunya menceraikannya itu lebih utama. Karena tidak bisa lagi diperbaiki. Tidak bisa lagi diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa diarahkan. Dan anak dibimbing, diberitahu dengan apa yang benar. Karena ibunya ingin merusak masalahnya. Ibunya ingin merusak citra bagaimana ibu yang baik, dirusak oleh ibunya sendiri. Di hadapan anak-anaknya, maka bimbinglah anakmu dan arahkanlah dengan baik dan benar. Adapun istri yang tidak bisa dibimbing, maka bagi kita untuk melepaskannya, kita biarkan anak-anak tersebut terbimbing dengan bimbingan yang baik. Dan tentunya kalau ibunya demikian, maka agama memberikan keputusan, bisa mengambil alih anak dari asuhan sang ibu kalau ibunya memang tidak bisa diharapkan kebaikannya, bahkan memudaratkan sang anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya ulangi tadi di sini pertanyaan yang ada. Suami tersebut bukan tidak mau menceraikan, tetapi suami tersebut memikirkan masa depan anaknya, dan tadi telah kita terangkan. Haruskah suami itu menceraikan istrinya ataukah mempertahankan rumah tangganya, mengetahui sang istri tidak pernah taat kepada suami dan tidak pernah melakukan tugas rumah tangga? Maka juga telah kita jawab tadi, baginya untuk mencari istri yang lainnya, karena istri yang demikian tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan istri. Dia tidak mau taat, tidak mau mendengarkan, bahkan melawan, dan juga tidak mengerti akan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Apakah seorang disibukkan dengan HP bisa merusak keharmonisan rumah tangga? Bisa. Dan ini sudah mulai gelagat-gelagat yang seperti ini banyak. Atau gejala-gejala yang seperti ini banyak. Seorang dari paginya sudah pegang HP. Saban harinya sampai malam. Urusan apa yang ada pada rumah tangganya tidak diurus lagi. Bahkan ada wanita, karena HP-nya makanan dia kateringkan ke dia belikan, lantas apa yang menjadi tugasnya mencuci pakaian misalnya dia laundrykan, pokoknya dia bisa berhaperia. Yang dia lakukan ya media sosial tentunya, nggak mungkin bagian dalam HP itu dia orak-arik atau di otak-atik, nggak mungkin dia bukan apa? Dia bukan orang yang naam teknisi, bukan. Dia yang dia orak-arik media sosial. Yang di sana pusat, di sana kafirin, musyrikin, liberal, wasyia dan yang lainnya. Dia juga tidak bisa mendakwakan agama. Dia bukan orangnya sebagai ahli pendakwah. Apa yang Anda dapatkan dari seperti ini? Kerusakan. Ya jangankan dia, kita laki-laki kalau main HP dari awal sampai malam, apa yang kita dapatkan? Hati kita nyaman? Tidak. Tidak bakal nyaman. Bahkan dalam fatwa masyayikh yang seperti ini menghabiskan waktu gara-gara HP, orang tidak membaca Al-Quran, tidak lagi berzikir pagi petang, tidak lagi berzikir ba'da sholat. Bagaimana mau berzikir ba'da sholat? Setelah sholat langsung HP-nya dia pegang. Siapa lagi yang WA ini? Siapa yang naam BBM ini? Siapa yang lain dan seterusnya? Banyak media sosialnya. Zikir tidak. Baca Quran juga tidak. Jangankan itu, sholat sunnah sudah enggak. Dia dengan HP-nya, dia lupa umurnya sedikit. Ini kita, bukan istri kita yang lemah apanya tadi, agamanya dan kurang akalnya, ini kita yang laki-laki. Lupa bahwa kita umur kita ini sedikit. Allah akan tarik seketika. Apakah kita datang ke sisi Allah dengan bawa HP? Kita datang kepada Allah dengan bawa amal kita. PR-nya anak-anak gara-gara HP-an tidak terurus. Hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya tidak gara-gara HP. Istrinya sampai sekarang misalnya belum mengqadha daripada apa? Dari puasa wajibnya Ramadan, dia tidak tanyakan, dia sibuk dengan HP-nya. Banyak pekerjaan yang itu menjadi kewajibannya di dalam rumah tangga. Maka hati-hatilah. Jangan jadikan HP itu sebagai pengganti segalanya. Kita menjadikannya sebagai alat yang bisa mendatangkan maslahat. Kalau tidak bisa mendatangkan maslahat, maka jangan kita gunakan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ada gambarannya. Seorang suami pulang kerja, dia tanya istrinya, "Bu, makanan saya sudah ada?" "Oh, sudah, itu gampang. Makan mana, makan, ambil." "Lagi ngapain ibunya?" "Lagi jawab BBM-nya teman-temannya." Ya subhanallah. Khidmah kepada suami tidak ada. Berkhidmah kepada BBM. Khidmah itu adalah kewajiban terhadap wanita tersebut. Kepada BBM tidak ada kewajibannya. Ini yang wanitanya. Yang laki-lakinya, anaknya sakit, anaknya demam, panas. Gara-gara apa yang lupa untuk diperiksakan apa? Ke dokter. Apakah ini bukan kerusakan? Wallahu a'lam bishawab. Sehingga digunakan kepada apa yang maslahat, apa yang bermaslahat. Kalau ada maslahatnya, maka HP ini adalah alat yang mubah. Kita gunakan sebagai suatu yang bermaslahat. Kalau di sana mudarat, maka tentunya kita jauhi dan kita tinggalkan. Seorang tidak lagi bersemangat di dalam membina rumah tangganya. Kehidupannya diisi dengan tidur bermalas-malasan. Karena dia sudah pesimis dalam mencari ma'isyah. Ini menyebabkan keluarga ma'isyah, yaitu penghidupannya. Ini menyebabkan keluarga menjadi caruk-maruk. Bagaimana kita sebagai anak memberi arahan kepada orang tua tersebut. Tentunya kalau kita ini adalah anaknya dan orang tua kita, kasus ini adalah orang tua kita, maka kita terus mengarahkannya. Terus mengarahkannya. Terus membimbingnya. Dan alhamdulillah, tentunya yang bertanya ini mewakili anaknya. Sehingga membimbingnya dan mengarahkannya. Adapun perbuatan yang kita dengarkan tadi adalah perbuatan yang tidak pantas bagi seorang yang dikatakan pimpinan ataupun suami. Tidur bermalas-malasan, lantas tidak lagi bersemangat untuk mencari ma'isyah. Cacing dan serangga, mereka adalah hamba-hamba Allah yang notabene tidak ada perusahaannya, tidak ada kantor-kantornya. Tapi mereka Allah cukupkan dengan rezekinya. Allah cukupkan dengan rezekinya. Maka seorang manusia kalau dia berusaha dan berusaha, karena pekerjaan yang dimaksud tentunya pekerjaan yang halal, kalaupun dia bukan di kantor. Jangan diharapkan bahwa harus di kantor, harus di perusahaan. Kalaupun dia bukan perusahaan, bukan kantor, tetapi dia adalah pekerjaan yang halal. Dari menjual, dari bekerja, dari kuli dan yang lainnya. Misalnya dari bertani dan yang lainnya. Maka kerjakanlah. Kerjakanlah. Dari situ engkau mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa, pesimis dengan rahmat Allah dan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sebagai anak memberikan pencerahan, memberikan masukan, dan kalau memang sang ayah tidak mau menerima masukan, ya kita serahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya kita bisa membantu orang tua kita tersebut dengan bantuan yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami ketahui daripada ilmu. Bagaimana seorang istri ketika diajak menegakkan as-sunnah, menegakkan kebenaran, ia menolak karena takut kehilangan dunianya. Bahkan ia berani mengucapkan minta khuluq dengan suaminya. Tentunya memberikan pengarahan kepada istri tidak memberikan pengarahan sebagaimana komandan kepada yang dikomandoi, komandan kepada bawahan, tetapi memberikan pengarahan kepada istri yang pertama dengan cara yang rifq, yang lemah lembut. Alaika birifq, fa innar rifqa la ya'tihi illa khair, au fa innar rifqa la yunza'u min syai' illa syana, wa la ya'ti min syai' ila syai' illa zana. Datangkanlah yang namanya rifq, berpeganglah dengan yang namanya kelemah lembutan, karena kelemah lembutan kalau dijalankan akan mendapatkan perkara yang baik, dan kalau ditinggalkan akan menyebabkan atau mendatangkan perkara yang jelek. Lakukanlah dengan cara yang paling baik. Kalaupun dia istrimu, arahkan dia dengan arah yang paling baik. Mungkin ini dari saya pribadi, mungkin sebagai bentuk contoh, karena di sini diceritakan bahwa istri ini takut kehilangan dunianya kalau diajak kepada kebenaran. Mungkin ketika kita nikah dulu, kita nikah dalam keadaan kita masih jahiliyah. Ketika kita masih nikah dalam keadaan jahiliyah dan sampai kita nikah, hubungan kita adalah hubungan jahiliyah pertamanya, yaitu hubungan cinta-cintaan di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kemudian kita diikat dengan tali pernikahan, berarti percintaan yang ada pada waktu itu membuahkan hasil kepada pernikahan, yang menunjukkan bahwa istri ini cinta pada waktu itu dengan kita, dan kita pun cinta kepada istri pada waktu itu dengan dia. Sekarang alhamdulillah kita mengerti agama ini, Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Kecuali istri belum. Dan kita berharap istri kita tersebut mendapatkan hal yang sama dengan kita, yaitu mendapatkan hidayah Allah. Tetapi hidayah tidak dapat kita datangkan. Semuanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah, kita berusaha untuk mendapatkan hidayah tersebut bagi istri kita. Sekarang permasalahannya istri ini melihat keadaan kita yang berubah, mungkin kaget, dan mungkin pula merasa tidak suka. Karenanya yang perlu kita lakukan, kalau tadinya kita belum nikah, atau tadinya kita ketika belum nikah bisa berhubungan dengan cinta dengan istri kita, maka sekarang Anda telah berkeluarga, hubungkan kembali hubungan Anda dengan cinta. Hubungkan kembali hubungan Anda dengan cinta. Saya yakin istri Anda masih mencintai Anda. Upayakan bagaimana Anda mencintai dia. Maksud kami ini adalah sebuah upaya dan usaha. Karenanya kami katakan ini dari kami. Hubungkan dia dengan cinta yang ada. Anda dulu telah bercinta dengan dia, dan dia menerima cinta Anda, sehingga dia mengiyakan menjadi istri Anda. Sekarang dia melihat Anda berbeda dengan sebelumnya, tetapi masih di dalam hatinya yang kecil dia masih mencintai Anda, dan Anda masih bisa mencintai dia. Maka hubungkan dia dengan cinta. Ingatkan dia cinta Anda, cinta yang sebenar-benarnya Anda mencintainya. Karena terkadang kita yang sudah berubah menginginkan istri kita berubah. Perubahan yang itu adalah drastis sebagaimana kita berubah. Terkadang kita melihat dia sebagai bawahan kita, kita komandannya, kamu mau ikut nanti begini, nanti begitu. Tidak, sampaikan dia dengan cinta. Berikan cinta Anda kepada dia, bahwa dia istri Anda yang Anda mesti membimbingnya dengan baik. Kalau bisa Anda lakukan, maka mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menolong Anda, memberikan hidayah kepadanya. Jadi sampaikan dengan cinta. Yaitu tadi yang kami katakan, terkadang orang kalau sudah menikah, ya dia merasa malu kalau bercinta dengan istrinya. Malu. Atau dia merasa berat. Atau dia merasa, masa sudah seperti ini masih cinta-cintaan. Berat. Tidak. Lakukan dengan apa yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa kalian ini beristri. Suami istri saling mencintai. Maka tawarkan dengan cinta. Apa yang menjadi kesenangannya coba. Kamu berikan. Selama itu tidak melanggar syariat. Ini dulu ceritanya. Zaman jahiliyah ketika kita pengen dia mencintai kita, sekedar berikan es krim, kita berikan. Nih es krim, cinta gak dengan saya? Itu dulu. Kalau itu dulu bisa kamu lakukan, kenapa sekarang kamu tidak lakukan? Untuk mendapatkan hidayah bagi dia. Apa mahal es krim? Misal, gugah dia dengan cintamu. Kamu berhak untuk dicintai olehnya. Kamu suaminya. Kamu yang menginginkan dia selamat. Allah akan menolongmu. InsyaAllah ta'ala. Seperti apa yang kami katakan tadi, hanya sekedar sebuah pulpen Anda memberikan hadiah, dia akan tergugah. Padahal pulpen berapa sih harganya? Namun terkadang kita jarang memperhatikan yang seperti itu. Kita lebih mengarah kepada kita adalah pemimpin, kita adalah komandan. Pasukan siap. Kalau ada pasukan yang tidak siap, kamu tidak siap, saya komandan, nanti saya tidak gaji kamu. Ya boleh seperti itu dengan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalimatkan dengan kalimat yang indah, menggugah dan mengarahkan. Kalau kamu punya ilmu, kamu arahkan deh. Ini khawatir kita. Demikian dan demikian kerusakan. Tawarkan dia dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar sebuah naam arahan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Niscaya kalau dia mengucapkan suluk karena ketidaksenangan, dia akan ucapkan lagi. Maka berikanlah dengan apa yang tadi, mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Suami adalah ikhwan yang belum pernah mondok, sedangkan istri lulusan pondok pesantren. Sehingga dari sini keilmuan agama istri lebih alim, lebih melebihi suami. Bolehkah suami belajar mengambil ilmu kepada istri? Boleh. Karena tidak mungkin istri mengatakan, kamu belajar dengan saya, bayar uang pondok ya. Tidak mungkin ya, ada istri hitung-hitungan. Boleh. Apakah dengan belajar kepada istri tidak menjadikan suami rendah di hadapan istri? Tidak, bahkan mulia. Ilmu menjadikan seorang itu mulia. Ilmu tidak menjadikan seorang hina. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu menjadikan mulia. Kamu mengambil ilmu dengan istrimu, bukan kamu direndahkan, kamu diangkat menjadi seorang yang mulia. Sebagaimana seorang murid mengambil ilmu dengan guru, bukan guru merendahkan muridnya, tetapi menjadikan muridnya menjadi orang yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya jangan minder belajar dengan istri. Wah, nanti kalau saya belajar dengan istri, misalnya saya diajar haga kitabun, waduh, gimana nih? Padahal nah itu kan pelajaran anak-anak baru masuk pondok. Ya karena kamu belum belajar, ya enggak apa-apa belajar haga kitabun, dalika kitabun, ada masalah. Tidak menjatuhkan kehormatan kita. Bagaimana cara mendapatkan wanita solehah di zaman ini? Nah, kayaknya semuanya ingin mendapatkan wanita solehah di zaman ini, ya. Solehah. Ya tentunya diketahui solehah dan tidaknya wanita tersebut. Diketahui dia berpegang dengan tidaknya terhadap agama. Kalau dia berpegang dengan agama dengan sebaik-baiknya, dia adalah wanita solehah. Karena dengan dia berpegang dengan agama, dia mengamalkan agamanya. Demikian, kita melihat semakin jauh dia dengan agama, semakin menjauhkan dia dari penyebutan solihah. Sehingga kalau mau mendapatkan wanita solihah, lihat dari sisi agamanya. Lihat dari sisi agamanya, gimana agamanya. Dan karena itu pula, seorang diperintahkan untuk mencari istri yang diutamakan sisi agamanya. Sisi agamanya. Artinya, setelah dia melihat wanita tersebut dengan penglihatannya, dia puas. Dia melihat agamanya, gimana agamanya. Kalau agamanya jelek, jangan dia lanjutkan. Kalau agamanya baik, maka dia lanjutkan. Jadi melihat gimana keberagamaannya, amalnya, akhlaknya, ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Di keluarga kami ada seorang paman yang usianya lebih muda dari para keponakan dia. Di saat usia mereka sudah mulai menua dan orang tua mereka sudah tidak ada, di antara paman dan keponakan tersebut terjadi kerenggangan. Silaturahim mereka tidak mengunjungi satu dengan yang lain. Pertanyaan mana yang lebih pantas dikunjungi, paman yang usianya lebih muda atau keponakan yang usianya lebih tua? Sekarang masalahnya bukan mana yang lebih muda, mana yang lebih tua. Yang masalahnya sekarang adalah kita diperintahkan untuk menyambung hubungan silaturahim. Kita diperintahkan untuk menyambung hubungan silaturahim. Hubungan kekerabatan. Tidak melihat ini tua, ini muda. Selama dia kerabat kita, wajib bagi kita untuk menyambungnya. Karenanya, karena gambaran di sini ada keponakan, ada apa? Ada paman. Maka tentunya keponakan, karena dia adalah keponakan walaupun usianya lebih tua, dia lebih dahulu untuk menyambung hubungan kekerabatannya dengan apa? Dengan pamannya. Dengan pamannya. Karena dia punya tugas untuk menyambung hubungan kekerabatan. Begitu pula paman, kalaupun dia paman misalnya, tapi dia melihat keponakannya ini semakin jauh, tidak apa-apa dia menyambung hubungan kekerabatan, dia mendapatkan keutamaan. Tetapi suatu adab yang utama, yang wajib, bagi kedua belah pihak, dan tentunya ini lebih utama daripada keponakan, untuk menyambung hubungan kekerabatan. Jadi menyambung hubungan kekerabatan tidak dengan melihat usia. Tetapi tentunya yang utama, yang muda kepada yang tua. Yang muda kepada yang tua. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita putuskan hubungan kekerabatan yang Allah akan putuskan hubungannya dengan kita. Man awtala rahimahu awtalahullah. Man qata'ahu qata'ahullah. Siapa yang menyambung hubungan kekerabatannya, Allah akan menyambung hubungannya dengannya. Siapa yang memutuskan, Allah akan putuskan hubungan dengannya. Maka bagi kita untuk menyambung hubungan kekerabatan kita. Dan semakin mendalam pengetahuan orang terhadap agama Allah, semakin serius dia menyambung hubungan kekerabatan. Jangan semakin dalam dia semakin apa? Menjauh dari dan memutuskan hubungan kekerabatan ini salah. Semakin dalam, semakin mendalam pengetahuan orang terhadap agama Allah, semakin kuat dia untuk menyambung hubungan kekerabatannya dengan kerabatnya. Karena dia tahu menyambung hubungan kekerabatan akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Menyambung hubungan kekerabatan akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung hubungan kekerabatan Allah tabaraka wa taala akan menyambung hubungannya dengannya dan akan ditempatkan oleh Allah nantinya di surga nanti sebagai orang yang menyambung hubungan kekerabatan. Sehingga saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita tidak melihat apakah ini fulan naam keponakan ataukah ini fulan paman. Yang pokok siapa yang mengetahui pentingnya menyambung hubungan kekerabatan, dia sambung. Tetapi tentunya yang lebih utama, dan itu dibimbing juga oleh syariat, yang muda menyambung kepada yang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan dari beberapa pertanyaan yang ada pada hari ini. Saya mohon maaf, mungkin di sana terdapat banyak kesalahan dan juga mungkin tidak sana didapat suatu hal yang tidak berkenan di sisi antum semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu dari kelemahan kami dan sedikitnya pengetahuan kami. Mudah-mudahan apa yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan faedah dari apa yang telah kita dengarkan, kita bisa menjadikannya bekal dan menjadikannya amalan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang membutuhkannya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.